بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين عزكم الله، kita sebagai seorang muslim secara khusus di dalam berislam, kita terikat dengan bimbingan-bimbingan syariat, terikat dengan berbagai macam aturannya. Ada hal-hal yang wajib kita lakukan, ada hal-hal yang harus ditinggalkan, namanya batasan syariat. Kita sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan menjadi muslim yang patuh, muslim yang taat pada bimbingan-bimbingan syariat. Dituntut, diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah agama. Dituntut untuk meninggalkan, menjauhi larangan-larangan agama. Konsekuensi berislam, konsekuensi sebagai seorang muslim. Ikhwanul fitna azakumullah, masing-masing kita sebagai seorang muslim juga dituntut untuk berlomba-lomba di dalam menjalankan bimbingan syariat. Berlomba-lomba dalam keimanan, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, berlomba-lomba dalam perkara amal saleh, berlomba-lomba melaksanakan perintah-perintah agama, berlomba-lomba untuk meninggalkan larangan-larangan agama. Fastabiqul khairat, Allah menegaskan dalam firman-Nya, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Ikhwan fillah na'azakumullah, masing-masing kita lebih daripada itu dianjurkan, dihasung, dituntut untuk menjadi muslim yang terbaik, dengan mengamalkan bimbingan-bimbingan Islam yang terbaik, amal-amal yang terbaik, diasung untuk memiliki sifat-sifat Muslim yang terbaik. Bukan semata-mata berislam, tetapi berlomba-lomba menjadi sosok Muslim yang terbaik. Kemanfaatannya, kemaslahatannya kembali kepada kita masing-masing. Kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan dunia akhirat, kunci keselamatan hidup dunia akhirat tergantung poin satu ini. Manakala kita sebagai seorang Muslim terbimbing dengan bimbingan syariatnya, terbimbing dengan bimbingan sunnah Nabinya Muhammad SAW, di dalam berislam, dalam beragama, apalagi berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, apalagi berlomba-lomba menjadi yang terbaik, maka kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan pahala terbaik, mendapatkan posisi kedudukan yang terbaik dalam Islam, dan tentunya mendapatkan yang terbaik dari kita harapkan, baik dunianya, baik agamanya, baik ukhrawiyahnya, bahagia di dunia dan di yaumul qiyamah dengan al-jannah. Tapi manakala keislaman kita hanya sebatas nama, keislaman kita hanya sebatas gelar Muslim, beragama Islam, tidak ada keterikatan dengan bimbingan Islam, tidak ada keterikatan dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, tidak punya semangat dalam mengerjakan amal kebaikan dalam Islam, tidak punya semangat menjadi yang terbaik keislamannya, yang ada hanya semangat terkait dengan duniawiyahnya, menjadi yang terbaik dalam perkara duniawiyahnya, lupa dengan akhiratnya, maka bukan sa'adah yang diraih, bukan falah yang diharapkan, dicapai, namun yang terjadi nanti adalah na'udzubillah asyakawah, kesengsaraan, penderitaan, bahkan dikhawatirkan al-ghiwayah, penyimpangan-penyimpangan, dikarenakan jauh dari batas-batas agamanya. Kita hanya punya dua pilihan, menjadi Muslim yang terbaik atau sebaliknya. Barakallahu fikum. Tentunya lebih khusus kita sebagai Muslim yang punya komitmen dalam berislam, kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Sunni, Salafi. Tentu pilihannya hanya satu, menjadi Muslim yang terbaik, berjuang bersungguh-sungguh untuk menggapai sifat Muslim yang terbaik, bersemangat mengamalkan amal-amal yang terbaik dalam Islam, supaya mendapatkan yang terbaik dalam semua hal, terbaik dunianya, terbaik agamanya, terbaik ukhrawiyahnya. Harus. Ikhwan fillah jazakumullah, dalam Islam cukup banyak amal-amal yang dinyatakan sebagai amal yang terbaik, amal yang paling afdal. Tujuannya supaya kita sebagai seorang Muslim bersemangat dalam mengerjakannya, menggapai tingkatan keafdolannya, pahala yang lebih besar dari biasanya. Juga cukup banyak dalam Islam sifat-sifat Muslim yang terbaik dalam banyak hal, dalam banyak bidang. Diharapkan Kita sebagai seorang Muslim, terutama sebagai seorang Sunni Salafi, mengenali sifat tersebut dan memilikinya, sehingga menjadi khairul muslimin, muslim yang terbaik. Terkait dengan amalan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyun nasi afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, siapakah orang yang terbaik? Siapakah orang yang paling utama? Beliau membawakan amaliyahnya sekaligus pelakunya, dikatakan orang yang paling afdal. Qala, beliau menjawab, rajulun yujahidu fi sabilillah. Orang yang paling afdal, seseorang yang berjihad fi sabilillah, jihad yang syar'i. Ini jihad perang fi sabilillah, ketika ada amaliyah jihad yang syar'i, maka amalan ini yang paling afdal. Orang yang tampil sebagai mujahidin fi sabilillah dengan jihad yang syar'i adalah orang yang paling afdal. Jihad fi sabilillah yang syar'i dalam Islam itu merupakan puncak amal yang paling tinggi dalam Islam. Dzarwatu sanamil Islam, puncak tertinggi amal Islam itu jihad yang syar'i fi sabilillah. Maka orangnya, mujahidnya, orang yang paling afdal. Ditanyakan oleh sahabat tadi, thumma ayyu, thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Khawatir amaliyah jihad tidak selamanya ada. Ditanyakan siapa lagi, thumma man, siapa lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau bersabda, mu'minun fi syi'bin minasyi'abi yattaqi rabbahu wa yad'un nasa min syarrih. Yang berikutnya seorang yang mukmin. Mukmin berarti dia punya ilmu, dia punya akidah yang benar, tauhidnya murni, akidahnya bagus, namanya mukmin. Seorang mukmin di sebuah lembah, dari lembah-lembah yang ada jauh dari keramaian kota, yattaqi rabbahu, dia bertakwa kepada Rabb-nya, melaksanakan perintah-perintah Rabb-nya, menjauhi larangan-larangan Rabb-nya. Maknanya di tempat yang jauh itu dia beribadah kepada Allah, beramal soleh kepada Allah, meningkatkan takwanya kepada Allah. Dan yang kedua, wayada'un nasa min syarrih, dan dia meninggalkan umat manusia dari kejahatannya. Maknanya tidak mengganggu orang lain, tidak jahat kepada orang lain, fokus ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengerjakan amal kebajikan, menjauhi larangan agama, dan tidak ganggu orang lain. Masyarakatnya selamat dari kejahatan dia. Ini orang yang paling afdal ketika tidak ada amaliyah jihad. Yang paling afdal mukmin, dia menjadi sosok yang beriman, bukan semata-mata muslim. Iman itu dengan dasar ilmu syar'i. Dia punya ilmu, dia mengkaji bimbingan Islam, ngaji taklim, mendalami Islam dengan sebenarnya, semua amaliyahnya, semua akidahnya dengan dasar ilmu yang syar'i. Akidahnya baik, prinsip keimanannya bagus, tauhidnya murni, manhajnya lurus, namanya mukmin. dia ini mengasingkan diri, fokus untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Yattaqi rabbah, bertakwa kepada Rabbnya, melaksanakan perintah-perintah agama yang wajib tunaikan, yang sunnah kerjakan, meninggalkan larangan-larangan agama yang haram tinggalkan, yang makruh juga demikian. Beramal soleh, berilmu yang manfaat, amalnya amal soleh, sibuk dengan amal soleh, sibuk ibadah kepada Rabbnya, sibuk membenahi ketakwaannya, sibuk meningkatkan takwa dia kepada Rabbnya. Itu antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Interaksi dia dengan sesama, wa yada'un nasa min syarrih, dia tidak berbuat jahat kepada orang lain. Orang-orang selamat dari kejahatannya, kejahatan lesannya, kejahatan tangannya, perilakunya aman. Pertanda orangnya ini bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya, muamalahnya baik, tidak dikenal kejahatannya di tengah-tengah masyarakatnya, tidak berbuat jahat dengan lesannya atau dengan tutur katanya atau dengan perilakunya. Tidak, akhlaknya bagus. Inilah orang yang paling afdal. Barakallahu fikum. Ini yang harus ada pada kita. Di zaman kita belum ada yang namanya amaliyah jihad syar'i fi sabilillah. Maka kedua ini yang harus dikerjakan, barakallahu fikum. Di samping kita mencari maisyah yang halal, yang thayyib, dengan cara halal, dengan cara thayyib, dipergunakan untuk perkara yang thayyib, tidak melalaikan dari ibadah, tidak berlomba-lomba dalam perkara duniawiya. Kita juga harus mukmin, bertakwa, berakhlakul karimah. Mukmin, bertakwa, berakhlakul karimah. Inilah orang yang paling afdal. Tingkatan kaum muslimin tergantung imannya, takwanya, akhlakiyahnya. Semakin bagus imannya, semakin bagus takwanya, semakin bagus akhlaknya, maka semakin afdal orangnya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain tentang masalah akhlakiyah. Disebutkan inda Abi Daud wa Tirmidzi, dan dia sahih li ghairihi, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Ini muslim yang terbaik, yang tersempurna keimanannya. Muslim yang paling bagus akhlaknya, budi pekertinya dengan semua orang, dengan semua pihak, dengan batas syariat. Paling bagus akhlaknya kepada orang tua, kepada famili kerabat, kepada pasangan hidup suami istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada muslimin secara umum, kepada ulama, kepada umara, kepada non muslim, kepada hewan-hewan, alam raya, dengan semua pihak. Paling bagus akhlaknya dengan bimbingan syariat. Dengan bimbingan syariat. Ini yang paling sempurna keimanannya. Maka muslim yang terbaik adalah muslim yang paling bagus akhlaknya, etikanya, perilakunya, perangainya, tingkah lakunya dengan siapapun, dengan konsep akhlak mulia, dengan bimbingan syariah. Semakin sempurna akhlaknya, semakin indah budi pekertinya, semakin sempurna keimanan dia. Dinilai dari perilaku. Dalam hal persahabatan, pertemanan, disebutkan dalam hadis Inna Tirmidzi dalam sunannya, wal Bukhari dalam Adab Mufrad, dan ya Hasan Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, kalau meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibih. Sebaik-baik teman, sebaik-baik sahib, sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah yang terbaik di antara mereka kepada temannya. Menjadi sosok teman terbaik, sahabat terbaik, terbaik dalam persahabatan, dalam pertemanan, terbaik dalam ukhuwah Islamiyah, semua dengan bimbingan-bimbingan syariat. Dia tunaikan hak-hak persahabatan, dia tunaikan hak-hak pertemanan, dia tunaikan hak-hak ukhuwah, dia jaga ukhuwahnya, persahabatannya dengan upaya, usaha, sabab, dengan bimbingan syariat. Dengan bimbingan syariat dia jaga persahabatannya, dia jaga pertemanannya, dia jaga ukhuwahnya, semua dengan bimbingan syariat. Yang terbaik itulah yang dikatakan khairul ashab, sahib yang terbaik. Khairiyahnya diniyah, terbaik secara agama, indallah, di sisi Allah Jalla wa'ala. Pertanda amalnya paling utama, orangnya paling mulia, manzilahnya paling tinggi. Di antara semua ikhwah, semua sahib, semua sahabat, semua teman yang lillah wa filah, dia yang paling baik. Berarti pahalanya paling besar, manzilahnya paling tinggi, kedudukannya paling mulia. Khairul ashab. Maka kita sebagai seorang muslim harus berlomba-lomba dalam hal persahabatan, pertemanan, ukhuwah Islamiyah, menjadi yang terbaik. Bukan semata-mata bersahabat, bukan semata-mata berteman, tapi yang terbaik. Teman terbaik, persahabatan dengan cara yang terbaik, semua yang terbaik dalam perkara persahabatan. Dalam perkara ilmu, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian ialah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Itu yang terbaik. Muta'allim au alim. Terkait dengan Al-Qur'anul Karim yang merupakan sumber ilmu syariat, Qur'an sunnah dengan pemahaman salaf, dalam bab ilmiah, dalam bab ilmiah keilmuan, yang terbaik hanya dua. Imma muta'allim, belajar ilmu, wa imma alim, mu'allim, mengajarkan ilmu. Tidak ada orang ketiga yang terbaik. Yang ada hanya muta'allim, yang belajar, atau mu'allim, yang mengajarkan ilmu. Yang ketiga tidak ada. Jahil tidak ada, ami tidak ada, semua enggak ada, tidak masuk dalam lingkaran terbaik. Hanya dikasih dua pilihan, semuanya sama-sama terbaik dengan makomnya masing-masing. Khairukum, yang terbaik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an dan mulai tajwidnya, ilmu Qur'annya, ilmu tafsirnya, dilengkapi dengan sunnah, belajar sunnah yang menjabarkan Al-Qur'an, diterangkan dengan keterangan para ulama kita, namanya ilmu syar'i. Itu yang terbaik. Yang terbaik di antara kalian dalam perkara ilmiah, yang ngaji, yang taklim. Itu bahasanya sekarang kayak antum. Yang ngaji, yang taklim. Lebih mulia lagi yang mondok, intensif dalam belajar ilmu, yang mondok, ya, yang berangkat rihla ilmiah, belajar langsung kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, mondok juga di luar sana, atau sebagai muallimnya yang mengajarkan ilmu, sebagai seorang mudarris, seorang muallim, pengajar, murabbi yang mentarbiyah anak-anak kaum muslimin di lembaga-lembaga tarbiyah, mudarris, muallim, muballigh, dai, ustaz, alim, syekh. Dia mengajarkan ilmu, mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah dengan pemahaman para salaf, mengajarkan ilmu-ilmu syar'i dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Ini yang dikatakan khairukum. Entah ngaji atau ngajar ngaji, entah taklim atau yang ngasih taklim, gitu bahasanya ya. Entah yang mondok atau ngajari anak pondokan, itu yang paling baik. Selebihnya tidak ada. Mohon maaf, tidak ada. Tidak ada kata-kata khairukum man huwa tajir. Maaf ya. Yang terbaik yang tajir, yang terbaik yang ghani, yang kaya, yang terbaik yang rumahnya mewah, yang terbaik yang mobilnya masya Allah, tidak ada. Yang terbaik yang hartanya banyak, tidak ada. Mohon maaf, dalam bab ini yang disebut cuma dua, yang ngaji atau yang ngajari ngaji, yang taklim atau yang ngajari taklim, hanya muta'alim atau alim, tidak ada yang ketiga. Barakallah. Disampaikan supaya kita sebagai muslim jangan semata-mata berislam. Dalam Islam dituntut lebih daripada itu. Sebagai seorang muslim, apalagi sunni salafi, dituntut untuk menjadi yang terbaik. Bukan semata-mata baik, tapi terbaik. Dalam perkara ilmiah, ini yang terbaik. Imam muta'alim, imam mu'allim. Dalam perkara kehidupan, dalam perkara usia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ini Tirmidzi dan dia sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Busr, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik secara usia, secara umur, ialah man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Namanya husnul amal, amal yang hasan itu ikhlas dikerjakan dan amalnya sesuai dengan bimbingan sunnah, dengan muwafaqatus sunnah, namanya amal soleh. Semakin berusia, semakin tua, semakin senja, semakin panjang umurnya, semakin bagus amalannya. Ini yang terbaik. Orang yang terbaik secara usia, secara umur. Patokannya bukan muda, bukan tua, bukan semata-mata sudah putih ubannya atau masih hitam rambutnya. Patokannya bukan semata-mata orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, atau yang masih baru pemula makan garamnya. Tapi yang dibahas adalah ada poin kedua yang menentukan, wa hasuna amaluhu, yang bagus amalnya, ikhlas dalam mengerjakannya dengan bimbingan sunnah, melaksanakannya. Itu berarti dengan dasar ilmu syar'i. Ada ilmu yang mendasari, ada amal sebagai buahnya, ikhlas dalam mengerjakannya dengan bimbingan sunnah kaifiyah. Ya terbaik. Dia durasi usianya 70 tahun. Selama 70 tahun bagus amalnya. Selama 70 tahun ngaji, taklim, ilmunya manfaat. 70 tahun amalnya soleh, ikhlas lillahi ta'ala dengan bimbingan sunnah. Ya paling banyak pahalanya dibandingkan dengan yang baru 30 tahun dia beramal soleh. Banyak mana? Banyak mana? Yang 70 tahun. Sama-sama berilmu, sama-sama ikhlas, sama-sama dengan bimbingan sunnah, sama-sama beramal soleh. 70 tahun, 30 tahun. Baik yang mana? Yang 70 tahun. Dikarenakan bagus amalnya. Usia 70 tahun, gak ada amalnya. Ini masih bocah, usianya masih ya baliknya 15 tahun. Dia sekarang usia 17 tahun. 2 tahun dia balik beramal soleh, ilmunya masya Allah, semangat ngaji, semangat taklim. Dia perbaiki akidahnya, keimanannya, tauhidnya, prinsip sunnahnya, manhajnya, akhlaknya. Masya Allah, pemuda satu ini 2 tahun baru beramal soleh. Bagus yang mana? Yang baru 2 tahun. Daripada 70 tahun gak ono amal solehnya, khawatirnya banyak dosanya. Kalau gak amal soleh kan berarti amal toleh, kan gitu, banyak dosanya. Sehingga patokannya pada wahasuna amaluhu. Ini terkait dengan urusan hidup, umur, usia hidup kita di muka bumi ini. Jadilah muslim yang terbaik, semakin tambah usia, semakin soleh. Semakin tambah umur, semakin bertakwa. Semakin senja, semakin semangat dalam taklimnya, ngajinya, termasuk dengan sunnahnya, amal solehnya. Semakin fokus untuk ibadah kepada Allah, semakin fokus untuk berbekal takwa, persiapan menuju akhirat. Itu yang terbaik. Bukan semakin tua semakin ambisius dunia. Bukan semakin berumur semakin ambisius tahta. Itu semakin kacau di agamanya. Tapi semakin bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Hasuna amalu. Barakallahu fikum. Dalam masalah fitnah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, disebutkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan beliau mengatakan haditsun sahih ala sati syaikhain, disepakati oleh Dzahabi rahimahullah, juga disepakati oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam Tatabbu'ul Mustadrak, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, khairun nasi fil fitan, orang terbaik di masa fitnah atau ketika terjadi yang namanya fitnah, dalam fitnah rajulun akhidun fi inani farasihi khalfa adaillah yakhifuhum wa yakhifuna. Orang yang terbaik di masa fitnah atau dalam fitnah ialah seseorang yang mengambil tali kekang kudanya, dia pacu di belakang musuh-musuh Allah, dia menakut-nakuti mereka, mereka juga menakut-nakuti dia. Ini yang terbaik, berada di garda terdepan menghadapi a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Dia siap untuk berjuang, berkorban harta benda, jiwa raga, nyawa, membela agama Allah, melawan musuh-musuh Allah. Dia menakut-nakuti mereka dengan kemampuan jihadnya, kemampuan perangnya, berkudanya, mereka juga demikian. Ini adalah orang yang terbaik pada masa fitnah. Yang kedua kata Rasul, aw rajulun mu'tazilun fi badiyatihi yu'addi haqqallahi ta'ala alladhi alaih. Atau yang kedua, seseorang yang mengasingkan diri, mu'tazil, orang yang menjauh dari masyarakatnya. Seseorang yang mengasingkan diri di badiahnya, di desanya, di pelosoknya sana. Yu'addi haqqallahi ta'ala alladhi alaih. Dia menunaikan hak Allah yang merupakan kewajiban dia. Beribadah kepada Allah, fokus beramal soleh di desanya, di tempat pelosoknya itu. Imma hadza imma hadza. Pertanyaannya, yang pertama, kapan diterapkan? Orang kedua, kapan diterapkan? Yang pertama suruh maju, yang kedua suruh mengasingkan diri. Kok kontradiksi gitu? Dijelaskan oleh para ulama, semua hadis yang menganjurkan kita, yang menghasung kita di masa-masa fitnah, di ayyamul fitan, untuk maju terdepan, tampil, apabila jelas di masa itu antara ahlul haq dan ahlul batil. Pun ketika terjadi perang, pertempuran fisik, jelas antara muslimin dengan kufar harbiin, dalam jihad yang syar'i. Jelas ini syar'i jihadnya, jelas hadza ahlul haq, hadza ahlul batil. Ketika itu maju ke depan. Jangan kabur, jangan lari, jangan sembunyi, tampil. Waktunya Anda berjihad dengan harta bendamu, berjihad dengan fisikmu, jiwa ragamu, berjihad dengan nyawamu. Makanya dibahas di sini, dia memacu kudanya di belakang musuh-musuh Allah, a'da Allah, kaum kufar. Pada jihad yang syar'i. Dipahami ya? Maju ke depan. Ada pun yang kedua, itu ketika ayyamul fitan, di mana fitnah pada masa itu mustabihah, samar, tidak jelas mana yang hak, mana yang batil. Atau disebut dengan qitalul fitnah, ketika terjadi pertempuran fisik, disebut dengan qitalul fitnah. Itu bahasa atau istilah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam banyak karya beliau, namanya qitalul fitnah. Adanya peperangan, pertempuran fisik antara kaum muslimin, antara kaum muslimin. Entah alasan politik, alasan apa, macam-macam alasannya, pemicunya terjadi pertempuran fisik antara kaum muslimin. Pada saat seperti itu, orang yang terbaik di saat itu, orang yang pergi menjauh dari semua tadi, mengasingkan diri di badiahnya, tempat yang pelosok, tempat yang jauh dari perkotaan, dia di sana fokus ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau bahasa dalam hadis yang lain, dia patahkan pedang-pedangnya. Tidak ikut campur peperangan, pergi dia. Beribadah di sana kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak terlibat dalam qitalul fitnah. Barakallahu fikum. Paham tuh? Itu penerapannya. Itu terkait dengan a'da Allah kaum kufar. Begitu pula barakallahu fikum yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan fitnah di kalangan kaum muslimin. Ketika fitnahnya jelas, tersibak, terbongkar, jelas ada keterangan, bimbingan dari para ulama, as-sunnah, kibarul ulama, bukan sigharul ulama, gamblang jelas jatuh vonis, hadza muhib, hadza mubtil, hadza ahlul haq, hadza ahlul batil, ini yang sunni, ini yang hizbi, jelas. Itu waktunya untuk menyuarakan al-haq, berbicara sesuai dengan bimbingan-bimbingan para ulama, menyampaikan ini yang hak, ini yang batil. Disitulah tampil, harus membela kebenaran dan harus menjauh dari kebatilan. Tidak boleh pasif, tidak boleh tawakuf. Harus ada keterangan dan sikap yang jelas ketika itu. Ma'ah ahlul haq, ma'al haq, bersama dengan yang benar dan kebenaran. menjauh dari yang batil dan ahlul batil. Walaknya kepada al-haq, ahlul haq. Baroknya dari al-batil dan ahlul batil. Jelas penyikapannya. Difahami ya, ketika sudah gamblang jelas. Barakallahu fikum. Kalau contoh di zaman sekarang ini ya, apa yang telah lalu dari berbagai macam fitnah-fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah salafiyin, yang sudah jelas urusannya, jelas vonis para ulamanya, maka kita harus punya sikap yang jelas pula di sini. Tidak boleh ngerambiang, tidak boleh telat dari bimbingan ulama, tidak boleh mendahului bimbingan para ulama. Fitnahnya al-mumayyi'ah, al-mutasyaddidah, wadih. Haddadiyah, wadih. Sururiyah, wadih. Ikhwan muslimin jelas, jamaah tabligh jelas, HTI jelas, semuanya jelas. Yang sudah gamblang-gamblang, jelas. Antum harus punya sikap yang jelas. Tidak bersama dengan mereka, tapi bersama dengan ahlu sunnah, ahlul haq, bersama dengan al-haq wa sunnah. Jelas. Barakallahu fikum. Bagi yang berkompeten dari kalangan para duat, para mudarisin, para mubalighin, para asatidzah, para ulama yang berkompeten menerangkan kepada umat tentang fitnah yang ada, mereka berbicara. Bukan semua orang bicara, tapi orang-orang yang punya kompetensi padanya. Seseorang dai di sebuah tempat yang mengharuskan bicara menerangkan kepada para mad'unya di tempatnya dia itu, menerangkan kalamnya para ulama terkait fitnah yang terjadi, yang sudah gamblang jelas sampaikan. Mereka berbicara menerangkan hadza haq wa hadza batil. Itu waktunya bicara yang tegas. Kapan diam, kapan mengasingkan diri, kapan sibuk dengan ibadah, ketika fitnahnya mustabihah. Itu bahasanya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Al-fitan al-mustabihah. Yang masih samar. Belum jelas vonisnya. Ini sunni, ini hizbi. Ketika itu yang disampaikan bimbingannya dalam Islam ialah mengasingkan diri. Artinya tidak terlibat dalam arus fitnah. Fokus ibadah kepada Allah, fokus ngaji, fokus taklim, fokus mengajarkan ilmu, dakwah, tarbiyah, menyebarkan ilmu, daurah sana, daurah sini, muhadharah sana, muhadharah sini. Sudah. Sibukkan dengan pakai manfaat seperti ini. Itu yang terbaik. Terkait dengan pusaran yang terjadi, serahkan kepada ahlinya. Ada waktunya Anda tampil, ada waktunya Anda diam tanpa tampil. Tergantung keadaan fitnahnya masing-masing. Difahami insyaallah. Ketika Anda mendapati muhadharah kita, ceramah-ceramah kita yang isinya menghasung antum untuk bersikap. Lihat tanggalnya, lihat tahunnya. Jangan digebia-uya. Itu tahun-tahun di mana ketika para ulama una al-kibar telah menjabarkan, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada dari penyimpangannya ahlul fitnah. Sudah jelas semuanya. Hadza sunni wa dzaka hizbi. Itu waktu di mana kita menyuarakan, ya Allah bersikap. Waktunya bicara, menentukan ini hak, ini yang batil, bersama dengan arul haq, dengan para ulama. Ketika itu, ketika Anda mendengarkan muhadharah kita, ceramah-ceramah kita yang menganjurkan, ya Allah taklim, sibukkan ilmu, sibuk belajar, amal soleh, takwa kepada Allah. Lihat tanggalnya, lihat tahunnya. Itu tahun-tahun di mana belum ada kejelasan mana sunni, mana hizbi. Fitan mustabihah yang masih samar. Pusarannya masih deras, belum jelas mana yang namanya sunni, mana yang namanya hizbi. Belum tahu mana yang hizbi, mana yang mubtadi, mana yang munharif. Ketika itu, jangan masuk dalam pusaran fitnah. Yang terbaik, yang mengasingkan diri. Fokus ngaji, fokus taklim, belajar ilmu, bertakwa kepada Allah, beramal soleh, cari ma'isyah yang halal, ngurus anak istri. Itu makomnya. Tidak ada kontradiksi ada makomnya masing-masing. Barakallahu fikum. Dipahami nggih? Tolong jangan dibentur-benturkan loh ya. Ini kontradiksi. Mulai ngawur. Ini mengatakan ayo bersikap, ini nyuruh taklim-taklim. Kayak omongannya orang yang menyimpang itu. Enggak, makomnya masing-masing, tanggalnya masing-masing, bulannya masing-masing, tahunnya masing-masing, dan makomnya masing-masing. Ketika jelas gamblang semuanya, kita akan bicara. Antum bersikap, ada hak, ada batil. Belum jelas, semuanya diam. Fokus ibadah. Itu bimbingan dalam Islam, barakallahu fikum. Pusaran fitnah, kasihkan sama ahlinya. Waktunya ngaji, waktunya belajar. Jangan sibuk dengan itu semuanya. Sampai semuanya jelas. Ada hizbi, ada munharif, ada sahibu hawa, ada kata. Labelnya ini. Yang ini labelnya hajawura. Ini labelnya MLM. Ini labelnya musafiqah. Ada labelnya jelas. Baru atau maka menyatakan, hadha musafiq, hadha MLM, hadha kata. Dengan jelas. Ada mokif yang jelas sana para pelaku. Itu pun yang menyampaikan hanya orang-orang berkompeten dalam bidangnya. Tidak semua muslimin, salafiyin, dari Sabang sampai Merauke, semuanya bicara. Tidak perlu. Cukup yang menyampaikan yang berkompeten pada bidangnya. Para asatidzah, para duat, para murabbin, para mubalighin, para ma'alimin. Di tempatnya masing-masing, yakfi. Antum tahu ilmunya? Jelas. Hak ikuti, batil tinggalkan. Hakata. Itu namanya khairun nasi fil fitan. Sebaik-baik orang di masa fitnah. Ada waktunya diam. Ada waktunya bersikap. Ada waktunya bersuara. Ada waktunya tidak bersuara. Hening, senyap. Tapi yang namanya amaliyah ada. Ketika tidak ada kejelasan, belum ada kejelasan, yang terbaik di masa fitnah adalah yang menjaga lisannya dan yang memperbaiki ketakwaannya. Yattaqi rabbahu, bertakwa kepada Rabbnya. Wa yada'u nasa min syarrih, tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Akhlak mulia dijaga, adab dijaga, ibadah dijaga, akidah dijaga, semuanya dijaga. Sibuk dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Jamnya jam 12 lebih 1 di depan situ. Kalau punya saya kurang 2 menit. Tak teruskan cerita itu ya. Afan ya, jamnya keliru. Terus sedikit ya. Sedikit. Apa? Gimana? Sudah dulu kan? Kurang 1 menit. Ya apa? Balik. Nanti. Dulu, habis dulu kita lanjut. Oh gitu. Karena pikir selesai temanya. Hei, insyaallah. Istirahat terlebih dahulu, diteruskan Pak Dabur nanti insyaallah ta'ala pembahasan yang lain terkait dengan yang terbaik dalam bidang yang lainnya. Barakallahu fikum. Intinya, kita sekarang muhasabatun nafsi, introspeksi diri, evaluasi diri, berjuang, berlomba-lomba untuk menjadi muslim yang terbaik. Bukan semata-mata muslim, tapi muslim yang terbaik. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhalu hafidhakumullah.